La la la al furro, Royal Ranger. Mari katong menarik berbelit pantingnya pantai pasang putih. Ibu negeri panggil pulang. Baku dapat dong semua. Sayang, sayang, sayang, sayang, sayang.